الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-97. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah babul istikharah wal musyawarah. Bab tentang istikharah dan musyawarah. Istikharah artinya meminta pilihan yang pas, yang baik. Adapun musyawarah adalah bermusyawarah, berembuk, bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah. Dua-duanya disunahkan dalam Islam. Dua-duanya merupakan salah satu jalan dan solusi dalam mengatasi berbagai macam permasalahan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat dalam masalah ini. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat yang ke-159. Qala Allah Ta'ala wasawirhum fil amri. Allah Ta'ala berfirman, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan penting. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang paling beriman, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga dari kesalahan. Namun beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengajak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bermusyawarah dalam urusan-urusan penting. Nah, artinya seandainya tidak pakai musyawarah sekalipun, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Karena beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Tapi Allah tetap menganjurkan beliau untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah untuk mengajarkan syariat musyawarah. Yang kedua, untuk mengajarkan para sahabat kebersamaan dalam urusan-urusan penting, sehingga mereka bisa berta'awun alal bir wa taqwa. merasa ikut memikirkan, merasa ikut bertanggung jawab jika dilibatkan dalam musyawarah. Adapun faedah musyawarah secara umum, barakallahu fikum, ialah mempermudah untuk menemukan solusi atau jalan keluar, karena yang memikirkan banyak orang, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya pendapat, sehingga memudahkan untuk memilih yang terbaik. Sehingga musyawarah ini dianggap termasuk salah satu ajaran Islam yang mulia. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah surah Asy-Syura ayat yang ke-38. Wa qala ta'ala wa amruhum syura bainahum. Urusan-urusan umat hendaknya dimusyawarahkan di antara sesama mereka. Ayatasyawaruna bainahum fi. Artinya hendaknya mereka saling bermusyawarah dalam urusan tersebut. Nah, faedahnya sama tentang syariat musyawarah. Kalau ada yang bertanya, lalu apa dalil tentang istikharah? Mengapa dalil-dalil yang disebutkan tadi hanya seputar musyawarah? Jawabannya, karena istikharah itu adalah hasil dari musyawarah, ya. Banyak yang memberi masukan, kemudian dia istikharah sebagai keputusannya, ya, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sebelumnya dimusyawarahkan dengan orang-orang yang layak diajak musyawarah, dia memutuskan pilihan diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalil-dalil tentang musyawarah berlaku juga untuk dalil masalah istikhar. Taib, barakofikum. Kemudian berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dalam masalah ini. Hadis ini merupakan dalil utama tentang istikhar. Hadis yang ke-718. Qala rahimahullah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kas-surati minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk melakukan istikharah dalam segala urusan, seperti beliau mengajar kami tentang Al-Quran, surat dalam Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idha hamma ahadukum bil amri fal yarka arkataini min ghairil faribah. Jika salah seorang dari kalian ingin memilih suatu perkara, maka hendaknya dia sholat dua rakaat yang bukan wajib. Bukan sholat wajib. Tsummal yaqul, kemudian hendaknya dia berdoa. Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika. Sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku meminta kekuatan kepadamu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku memohon kepadamu karuniamu yang besar. Fa innaka la taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sementara aku tidak punya kekuasaan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha mengetahui, sementara aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau adalah yang maha mengetahui perkara ghaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam an hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajli amri wa ajli faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Jika engkau mengetahui bahwa perkara yang aku pilih ini lebih baik bagiku untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan untuk akibat urusanku nanti, atau baik untuk duniaku dan akhiratku, maka tetapkanlah urusan itu untukku. Berilah aku kemudahan, berilah aku barokah dalam urusan itu. Wa in kunta ta'lam an hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri aw qala ajli amri wa ajli fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bi. Jika engkau mengetahui bahwa urusan ini jelek bagiku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat urusanku, atau jelek untuk dunia dan akhiratku, maka palingkanlah urusan itu dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan tentukan untukku yang baik di mana saja, dan berilah aku ridha untuk melakukannya. Qala wa yusammi hajatahu. Kemudian dia menyebut urusan atau hajatnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sekali lagi merupakan dalil utama tentang masalah istikharah. Istikharah secara bahasa artinya ialah talabul khiyar, minta pilihan terbaik. Yang kedua, istikharah itu bisa dilakukan dengan melakukan sholat dua rakaat sunnah tersendiri, kemudian membaca doa istikharah, bisa dengan dua rakaat sholat sunnah yang resmi pada umumnya, kemudian membaca doa ini. Nah, kalau dengan dua rakaat khusus habis itu doa istikharah, maka sholatnya disebut dengan sholat istikharah khusus, ya. kalau doanya dibaca setelah sholat sunnah-sunnah yang lain, habis sholat duha atau habis sholat sunnah rawatib, pokoknya buka sholat wajib ya, kemudian membaca doa istikharah, maka yang dimaksud dengan istikharah ialah doanya ya. Nah, baik, intinya istikharah itu dilakukan setelah sholat dua rakaat sunnah, baik sunnah khusus istikharah ataupun sholat sunnah yang lain pada umumnya. Yang penting pulang sholat wajib. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa istikharah itu dilakukan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang di situ ada pilihan. Nah, misalkan pilih jodoh, itu kan mubah. Mau milih yang A apa yang B? Nah, jadi milih jodoh itu mubah. Maka ini disyariatkan istikharah padanya. Atau milih pekerjaan, itu mubah. Mau jualan beras kencur atau sari delai, maka perlu istikharah. Nah, atau pilih kendaraan yang mau dibeli, misalnya mobil begitu ya, pilih mobil buatan Jepang apa mobil buatan Korea, nah, istikharah ya. Atau pilih sepeda motor yang manual atau yang metik, istikharah. Atau milih rumah, mau beli rumah ya yang cuma satu lantai atau dua lantai, istikharah. Barakallahu fikum. Atau mau pindah ke tempat yang lebih aman dan tenang, mau pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Barat atau Jawa Timur, istikharah. Nah, barakallahu fikum. Adapun dalam perkara yang sifatnya wajib, enggak ada istikharah. Ya, kamu sholat apa enggak ya? Lima waktu. Enggak ada istikharah. Ya langsung dikerjakan sholat lima waktu, ya. Puasa Ramadan, tak ada istikharah. Ini saya bulan Ramadan ini puasa apa tidak ya? Tak istikharah dulu. Enggak benar itu ya. Enggak pakai istikharah, kamu wajib puasa Ramadan. Ya. Nah. Birrul walidain wajib, enggak perlu istikharah. Ini sebaiknya saya harus berbakti sama orang tua atau tidak, Ustaz? Apakah perlu istikharah? Tidak perlu istikharah. Kamu wajib birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mau zakat, tidak perlu istikharah. Ini sebaiknya saya zakat apa enggak ya? Ya sudah mencapai nisab apa enggak zakatnya? Sudah dimiliki selama setahun apa enggak? harta zakatnya tadi. Kalau sudah memenuhi persyaratan, ya wajib zakat. Tak pakai istikharah segala. Nah. Atau perkara-perkara sunnah yang jelas-jelas sunnahnya, tak pakai istikharah. Mau sholat sunnah rawatib, langsung sholat. Mau sholat duha, langsung saja sholat. Mau sholat tahajud, langsung saja sholat. Mau puasa sunnah, ya langsung saja kerjakan puasa sunnahnya. Termasuk dalam perkara-perkara yang jelas haramnya, tidak ada istikharah. Ini saya enaknya tetap judi atau meninggalkan judi. Tidak pakai istikharah, tinggalkan langsung. Ini sebaiknya saya minum aqua atau minum khamr. Khamrnya harus tinggalkan, tidak pakai istikharah. Ya, nah. Demikian. Atau perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, ditinggalkan saja, enggak pakai istikharah. Nah. Adapun kalau yang mubah-mubah tadi yang sifatnya pilihan, maka ada istikharah. Pertanyaannya, bagaimana kalau memilih waktu untuk menunaikan haji? Tahun ini atau tahun depan? Nah, haji berangkat enggak pakai istikharah, tapi apakah berangkatnya tahun ini atau ke tahun depan? Apakah disyariatkan istikharah? Jawabannya, na'am. Milih berangkatnya itu mubah, mau tahun ini atau tahun depan, ya. Nah. Jelas. Demikian. Mau nikah bulan ini atau bulan depan? Istikharah apa, Kak? Istikharah. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Adapun doa istikharah yang disyariatkan seperti yang disebutkan tadi itu. Kalau hafal bagus, kalau enggak hafal ditulis yang besar, ya. Nah, baca, enggak apa-apa. Yang penting tahu artinya, ya. Allahumma inni astakhiruka biilmik. Ya Allah, aku minta pilihan terbaik kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku memohon kekuatan kepadamu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal adzim. Aku memohon kepadamu karuniamu yang besar. Fa innaka takdir wala akdiru. Sungguh engkau mampu dan berkuasa, sementara aku tidak punya kemampuan. Wa ta'lamu wala a'lam. Engkau mengetahui, sementara aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Sedangkan engkau adalah yang maha mengetahui perkara ghaib. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jika engkau mengetahui. Anna hadal amra. Bahwa urusan ini, sebutkan ya. Haji tahun ini, misalkan ya. Khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akibat perkaraku. Ajiri amri wa ajiri dunia akhiratku. Faktur huli. Takdirkan aku bisa melakukannya. Waisir huli. Mudahkan aku untuk melakukannya. Summa barik lifi. Kemudian berilah aku barokah dalam urusan itu. Wa in kunta ta'lam. Dan jika engkau mengetahui anna hadal amra, bahwa urusan ini, sebutkan. Yang kita pilih ya. Syarul lifi dini wa ma'asi. Jelek bagiku. Untuk agamaku. Untuk kehidupanku. Dan untuk akibat urusanku. Dunia akhiratku. Fasrifu anni. Maka palingkanlah urusan itu dariku. Wasrifni anhu. Dan palingkan aku dari urusan itu. Waqdur liyal khaira haitsu kana. dan takdirkan yang terbaik untukku di mana saja berada. Tsumma ardini bih, kemudian beri aku ridhamu untuk melakukan urusan itu. Naam. Sudah. Nah, jadi kita sudah menyerahkan urusan kepada Allah, ya. Setelah sebelumnya minta pertimbangan-pertimbangan, musyawarah dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, yang terpercaya, kemudian kita sudah memasrahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, nanti setelah istikharah mantap, bismillah, pilih ini ya. Nah, yang penting kita sudah apa ini, pasrah pada Allah. Demikian. Apakah setelah sholat istikharah akan mengalami mimpi-mimpi tertentu? Ya, ya bisa saja kebawa mimpi, ya, tapi bukan keputusan. Wah, kalau mikir sesuatu terlalu dalam, biasanya terbawa dalam apa ini? Mimpinya. Ya, tapi itu sekedar mimpi. Karena terbawa perasaan, ya, bukan keputusan. Nah, apakah setelah doa istikharah itu akan ada benda-benda jatuh di depannya? Oh, tergantung. Kalau rumahnya rontok, ya. Tapi kalau itu sebagai tanda istikharahnya didengar, ya enggak, ya. Nah, jatuh ternyata rontok rumahnya, ya. Nah. Barakofikum. Kemudian sebagian para ulama ahli fikih ada yang berpendapat bahwa doa istikharah ini boleh seandainya dibaca ketika sedang sujud. Sholat dua rakaat tadi ketika sujud dibaca. Enggak masalah kalau hafal, ya kan. Kalau enggak hafal susah sujud baca itu, ya. Nah, ya. Atau ketika akan tasyahud, ya, mau selesai tasyahud sebelum salam boleh. Tapi kalau lihat dohir hadis ini, kebanyakan para ulama memilih pendapat dibaca setelah selesai sholat dua rakaat sunnah tadi, ya, baik sunnah tersendiri atau mengikuti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa seorang mukmin itu selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan itu seorang mukmin selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perkara itu dibebankan kepada kemampuan hamba, maka hamba tadi akan kesulitan dalam menjalankannya. Tapi kalau diserahkan kepada Allah, maka tidak ada yang sulit jika Allah yang memberi kemudahan. Ya. Nah, makanya kita harus seperti itu. Jangan merasa mampu melakukannya sendiri. Tidak butuh bantuan, tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Karena hal tersebut bisa mempersulit diri kita sendiri. Nah, selanjutnya bab yang ke-98. Bab istihbab al-dhahab ila al-'aid wa 'iyadatil marid wal hajj wal ghazwi wal janazah wa nahwiha min tariq wa rujuk min tariqin akhar li taktsiri mawadi' ibadah. Disunnahkan pergi ke tempat sholat id atau pergi ke tempat orang sakit yang akan dikunjungi atau berangkat haji atau perang jihad fisabilillah atau mengantar jenazah atau semisalnya dari satu jalan dan pulangnya lewat jalan yang lain supaya memperbanyak tempat-tempat ibadah. Nah, baik. Jadi pembahasan yang ke-98 ini, kalau kita mau melakukan ibadah-ibadah, sebaiknya berangkat sama pulangnya, tepatnya atau jalannya atau rutenya itu dibikin berbeda, supaya semakin banyak barokah. Nah, disebabkan oleh langkah kita melewati tempat tersebut. Karena orang yang niat dari rumahnya untuk ibadah, dihitung pahala langkahnya, ya. Nah. Dan jalan yang dilalui barakum akan barokah jika dilalui oleh ahli ibadah atau orang-orang soleh. Nah, kalau banyak jalan yang dilaluinya, berarti semakin banyak barokah yang tersebar di jalan-jalan itu. Ya, nah, taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis dalam masalah ini. Yang pertama hadis yang ke-719. Qala rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id khalafa at-tariq. Rawahu al-Bukhari. Qalu khalafa at-tariq yakni dhahaba fi tariq wa raja'a fi tariqin akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari raya beliau menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna khalafat tariq ialah berangkat lewat jalan yang lain, pulang lewat jalan yang lain. Beda jalan berangkat sama jalan pulang, ya. Nah, taib. Ada yang mengatakan faedahnya ialah li taktsiri mawadi ibadah, untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Artinya jalan yang dilalui oleh orang yang niat beribadah itu akan apa ini? Barokah, ya. Ada yang berpendapat bahwa jalan yang dilalui oleh orang-orang yang berangkat ibadah itu akan menjadi saksi bagi orang tadi pada hari kiamat nanti. Ada yang mengatakan tujuan berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda ketika berangkat sholat id ialah untuk menyebarluaskan zikrullah. Nah, sholat id berangkat kan baca takbir, ya. Nah, pulang baca takbir. Kalau sholat apa ini? Idul Adha, ya. Nah, masih syariat kan takbir. Ada juga yang berpendapat bahwa hikmahnya beda jalan berangkat dan jalan pulang adalah harapan agar Allah merubah keadaan yang jelek menjadi baik. Namanya tafa'ul. Jadi dengan beda jalan pulang dan berangkat, diharapkan Allah memberi perubahan keadaan mereka ke yang lebih baik. Nah, sunnah tafa'ul ya. Nah, tafa'ul itu kita merubah kebiasaan dengan harapan dapat perubahan yang lebih baik. Ya, tafa'ul. Misalkan dia itu biasa pakai merek Samsung. Samsung terus. Oh, ternyata kedarwa rusak. Maka dia berharap ganti merek lebih barokah. Ganti Panasonic. Namanya tafa'ul. Merubah keadaan dengan harapan memohon perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disyariatkan. Beli motor sering rusak. Nah, servis terus. Nah, ada saja yang rewel seperempatnya itu ya. Dijual, ganti yang merek lain ya. Nah, dengan harapan lebih awet ya. Nah, biasanya Yamaha ganti Honda. Atau biasanya Honda ganti Yamaha. Namanya merubah keadaan dengan harapan Allah merubah yang lebih baik. Namanya tafa'ul. Taib barakafikum. Hadis yang kedua, yang ke-720. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Wa idza dakhala Makkah dakhala min as-saniyatil ulya wa yakhruju min as-saniyatis sufla. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sebenarnya Rasulullah SAW biasa kalau keluar lewat jalan sajarah. Ya. Tariq sajarah itu adalah jalan menuju ke Mekah dari arah Madinah. Namanya Tariq sajarah. Ada satu jalan ya dari Makkah menuju dari Madinah menuju apa ini ke Mekah. Dan beliau masuk dari jalan Mu'arras. Jadi Mu'arras itu adalah Masjidul Hulaifah. Itu sekitar 6 mil dari Madinah. Nah. Dan ketika beliau masuk Makkah, masuk dari arah Saniyatul Ulya. Ya, Saniyatul Ulya, nah, itu sebuah jalan ya ketika menuju ke Mekah. Wa yakhruju min Saniyatis Sufla. Kalau keluar Mekah dari Saniyatis Sufla. Itu Saniyatis Sufla itu jalan yang agak sempit di antara dua gunung. Jadi masuk Mekah lewat jalan yang lain, keluar dari Mekah kembali ke Madinah lewat jalan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi orang kalau mau menuju ke tempat-tempat ibadah, berangkat dan pulangnya jalannya apa ini? Beda. Ya, untuk memperbanyak barokah. Masjid misalkan. Berangkat lewat sana. Pulang lewat yang lain. Nah, ya. Di sini contohkan juga begitu. Menjenguk orang yang sakit di rumahnya, ya, begitu. Berangkat lewat gang satu, keluar lewat gang dua, begitu, ya. Ini semuanya disyariatkan. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.